Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara live kajian interaktif jelang berbuka bersama. Jelang berbuka puasa insyaallah taala bersama Al Ustaz Sofyan Khalid Rurai Hafizallahu taala. Insyaallah taala selama Ramadan kami akan menemani acara menjelang berbuka puasa Anda dengan kajian interaktif ini. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan Anda bisa dikirim melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089 655 088 805, atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan alhamdulillah beliau Al-Ustaz Sofyan telah hadir di studio radio Syiar Tauhid dan siap mengisi pada pertemuan kali ini. Maka langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara keberkahan yang sangat besar yang insya Allah Ta'ala akan kita raih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, apabila kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbuka puasa. Kita kaum muslimin tidak meragukan lagi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan dan teladan beliau, di dalamnya terkandung keberkahan dan segala kebaikan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan di dalam riwayat Abu Daud ada tambahan wa akharus sahur, dan mereka senantiasa mengakhirkan waktu sahur. Inilah di antara keberkahan Ramadan yang dapat kita raih, yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Maksudnya menyegerakan adalah apabila telah terbenam matahari, telah masuk waktu berbuka puasa, hendaklah kita segera untuk berbuka puasa, jangan lagi ditunda-tunda. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita di antara sunnah di dalam bulan Ramadan, di antara keberkahan yang bisa kita raih dengan meneladani sunnah sang Nabi teladan adalah menyegerakan untuk berbuka puasa apabila telah masuk waktu berbuka puasa, yaitu terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari atau masuknya waktu berbuka puasa dapat diketahui dengan tiga cara. Yang pertama adalah kita melihat sendiri. Yang kedua, dengan mendengarkan kabar orang yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan ghalabatul dhon. Kalau kita tidak bisa melihat sendiri, tidak pula ada berita orang yang terpercaya, tetapi kita sudah minimal punya persangkaan yang kuat persangkaan yang kuat bahwa matahari sudah terbenam, karena mungkin melihat langit sudah mulai masuk di waktu malam, langit sudah tidak terang lagi. Kita punya persangkaan yang kuat, waktu berbuka puasa sudah masuk, maka sudah boleh kita berbuka puasa dan hendaklah kita bersegera. Iya. Apalagi kalau kita sudah yakin, matahari sudah terbenam. Adapun kalau masih berupa keraguan, ya, masih berupa keraguan, maka tidak boleh untuk kita berbuka puasa. Kenapa? Karena al-aslu baqa'un nahar. Dikatakan para ulama, hukum asalnya karena kita berada di siang hari adalah tetapnya siang. Tidak boleh kita hanya dengan keraguan kita akan menganggap bahwa waktu sudah malam, padahal masih berupa keraguan. Sebab keraguan itu tidak dapat menghilangkan keyakinan. Iya. Oleh karena itu, andaikan ada orang yang berbuka hanya dengan bermodalkan keraguan, ragu sudah masuk waktu berbuka atau belum, kemudian dia berbuka, lalu ternyata setelah itu menjadi jelas, oh ternyata tadi saya waktu berbuka belum masuk waktu berbuka, maka puasanya tidak sah. Iya. Demikian pula sebaliknya, al-aslu baqa'ul lail, hukum asal adalah tetapnya malam ketika kita makan sahur. Kalau kita masih ragu, ini sudah terbit fajar atau belum, maka tidak ada masalah, kita teruskan makan kita. Namun kalau kita sudah yakin, maka kalau kita masih teruskan makan, puasa kita tidak sah. Hanya saja permasalahannya, bagaimana kalau seseorang makan atau berbuka sebelum terbenam matahari, dalam keadaan dia sudah punya persangkaan yang kuat, matahari sudah terbenam. Iya, matahari sudah terbenam. Ternyata setelah itu matahari muncul, mungkin tadinya mendung sehingga dia menyangka matahari ini sudah benar-benar tenggelam. Ternyata beberapa detik atau menit setelah dia makan atau minum, maka matahari muncul. Bagaimana status puasanya? Maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, dan ini yang dipilih oleh Al-Lajnah Da'imah, bahwasannya puasanya itu tidak sah, dia harus mengqada. Pendapat yang kedua adalah dia cukup meneruskan puasanya dan puasanya tetap sah, tidak ada qada baginya. Ini pendapat yang dipilih Imam Mujahid, Imam Al-Hasan, Imam Ishaq, Imam Ahmad, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Asy-Syekh Ibn Al-Utsaimin, dan inilah pendapat yang kuat insyaallah taala. Iya, karena dia berbuka tadi bukan sekedar dengan keraguan, tetapi dia yakin atau setidaknya persangkaan yang kuat. Lalu ternyata setelah itu terbukti bahwa matahari belum benar-benar terbenam atau malam belum masuk, maka dia cukup melanjutkan puasanya berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata, "Aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum ghaimin." Kami pernah berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari mendung. "Tsumma tala'ati syams." Kemudian matahari muncul setelah itu. "Qila li Hisyam." Lalu dikatakan kepada Hisyam, Hisyam ini salah seorang perawi hadis, "Afa umiru bil qada?" Apakah mereka itu diperintahkan untuk qada? Artinya, apakah puasanya tidak sah? Maka Hisyam menjawab, "Qala labudda min qada." Beliau menjawab, "Harus diqada." Wa qala Ma'mar, dan dikatakan oleh Ma'mar, "Sami'tu Hisyaman yaqul." Aku mendengar Hisyam berkata, "La adri aqadau am la." Aku tidak tahu mereka qada atau tidak. Artinya, beliau mengatakan harus mengqada itu adalah ijtihad dari beliau, padahal beliau sendiri tidak tahu mereka mengqada atau tidak. Dan yang benar sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam bahwasannya Hisham berkata dari bapaknya Urwah, annahum lam yu'maru bil qada, bahwasannya mereka tidak diperintahkan untuk mengqada. Dan Urwah, kata Syekhul Islam, lebih berilmu daripada anaknya Hisham. Jadi pendapat yang kuat insyaallah taala tidak wajib atasnya qada, cukup melanjutkan puasa. Baik. Dan di dalam hadis Asma binti Abi Bakar riwayat Bukhari tersebut juga kita dapat dua pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah la yustahabbu ma'al ghayyim at-ta'khir ila ayyatayaqqana al-ghurub. Tidak disunahkan dengan adanya langit yang mendung, apabila langit mendung, untuk mengakhirkan waktu berbuka puasa sampai betul-betul yakin sudah terbenam matahari. Artinya dengan persangkaan yang kuat pun itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Iya. Jadi kalau langit mendung dan kita sudah punya persangkaan yang kuat, ini sudah masuk waktu berbuka, apalagi Masya Allah di masa ini kita dibantu dengan tim dari pemerintah yang meneliti dan menetapkan waktu berbuka, maka itu sudah cukup insyaallah taala. Karena kita sudah punya persangkaan yang kuat. Ya, sebagaimana yang dilakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar berbuka ini para sahabat mengamalkannya dengan baik, yaitu dengan bersegera. Sehingga dikatakan oleh Amr bin Maimun rahimahullahu taala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling cepat berbuka puasa dan paling lambat dalam makan sahur. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis tersebut, dari hadis Asma binti Abi Bakar, bahwasanya tidak ada qada atas mereka, artinya puasa mereka tetap sah, yakni mereka tetap melanjutkan puasa mereka kemudian berbuka lagi apabila masuk waktu maghrib. Kita kembali kepada hadis, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalal fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka puasa. Kebaikan apakah yang dimaksudkan di sini? Dikatakan para ulama, al khairul musyar ilaihi ittiba'us sunnah. Kebaikan yang dimaksudkan oleh hadis yang mulia ini adalah meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang teladan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau. Inilah kebaikan dunia dan akhirat, meneladani sunnah beliau. Inilah kebaikan yang dimaksud. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Artinya apa? Mereka akan ditimpa kejelekan apabila mereka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seorang yang sudah dijamin masuk surga. Bersamaan dengan itu beliau pernah berkata, aku tidak pernah meninggalkan, aku selalu mengamalkan apapun yang aku dengarkan dan aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku takut akan ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan. Demikian pula di antara kebaikan yang terkandung kalau kita menyegerakan berbuka puasa adalah suatu amalan yang sangat berkaitan erat dengan akidah, yaitu menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dalam Sunan Abi Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ad-din zahiran ma ajjala an-nas al-fitr li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhiruna al-iftar ila ishtibaqin nujum. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani senantiasa mengakhirkan waktu berbuka puasa sampai bintang-bintang itu muncul. Artinya sampai betul-betul sudah sangat malam, baru mereka berbuka puasa. Dan ini diikuti oleh kelompok sesat Syiah. Kelompok Syiah, kelompok sesat mengikuti sunnah Yahudi dan Nasrani ini berbuka kalau bintang-bintang sudah muncul. Bahkan lebih ekstrim lagi, Syiah akan berbuka kalau bintang ini dan bintang itu menurut keyakinan mereka sudah muncul. Ya, dan mereka tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian hadis yang mulia ini juga terdapat satu pelajaran yang sangat berharga, bahwasannya kebaikan itu adalah dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu bukanlah dengan mengikuti pemikiran kita, tetapi kebaikan itu dengan ittiba. Sebab mungkin kalau mengikuti akal-akalan kita, kalau puasanya lebih panjang, mungkin pahalanya lebih besar, karena logika lebih banyak biasanya lebih bagus, lebih besar pahalanya. Tetapi tidak demikian. Di dalam syariat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau, itulah keberkahan, padanya kebaikan. Adapun menyelisihi sunnah beliau, padanya terdapat sejumlah kejelekan. Baik. Demikian pula di antara keberkahan yang akan kita raih apabila kita meneladani sunnah sang Nabi teladan adalah berbuka dengan kurma basah atau kurma muda. Iya. Kalau tidak ada kurma muda, maka kurma kering. Kalau tidak ada juga, maka kita berbuka dengan meminum air putih. Inilah diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan memakan kurma basah sebelum beliau melakukan salat. Ini juga harus diperhatikan. Sunnah itu berbuka sebelum melakukan sholat, dan wajib bagi laki-laki untuk tidak disibukkan dengan berbuka lalu terlambat sholat berjamaah, apalagi meninggalkan sholat berjamaah sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, berbuka dan beliau juga sholat maghrib. Fa illam yajid fa ala tamarat. Kalau tidak ada korma basah, maka beliau makan korma kering. Fa illam yajid tamarat hasa hasawati min ma. Apabila beliau tidak mendapatkan korma kering atau korma matang, maka beliau meminum beberapa teguk air. Inilah diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalamnya ada segudang hikmah dan banyak sekali keberkahan ketika kita berbuka dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan korma. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata dalam Tibbun Nabawi beliau, "Wa hadza min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nusrih." Hadis yang mulia ini menunjukkan kesempurnaannya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihat beliau. Artinya segala kebaikan beliau ingin umatnya juga meraihnya. Maka setiap mukmin benar-benar harus yakin segala keberkahan dan kebaikan itu ada pada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Qayyim, fa inna tamar muqawwidun lil kabid mulinun lit taba. Sesungguhnya kurma itu dapat menguatkan hati atau limpa dan dapat melembutkan tabiat. Wa huwa min aktsari thimar taghdiyatan lil badan. Dan kurma ini termasuk buah-buahan yang banyak gizinya bagi badan. Wa akluhu 'ala riq yaqtulud dud. Dan memakannya tatkala dia sudah bercampur dengan ludah kita akan membunuh kuman-kuman. Fahuwa fakiha wa gidza wa dawa wa halwa. Maka kurma itu adalah buah-buahan, gizi, obat, dan juga manisan. Inilah di antara hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil faidahnya, manfaatnya dari memakan korma ketika berbuka, sebagaimana dikatakan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian apakah disunnahkan makan korma dalam jumlah ganjil? Jawabannya tidak disunnahkan. Tidak ada hadis yang menunjukkan hal tersebut, kecuali hadis yang dhaif dari Anas marfu'an, dikeluarkan Imam Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa. Hadis ini dhaif. Kana yuhibbu an yuftira ala thalathi tamarat aw syai lam yusib lam tusibhun nar. Disebutkan dalam lafaz hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan 3 butir korma atau berbuka dengan makan sesuatu yang belum disentuh api neraka. Belum disentuh api. Maksudnya yang tidak perlu dimasak seperti buah-buahan. Iya. Ini hadisnya dhaif. Iya. Demikian pula tidak patut kalau misalkan tidak ada korma kemudian kita mencari makanan yang manis-manis sebelum meminum air. Ini juga bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau tidak ada korma maka kita dahulukan air putih. Setelah itu kalau kita mau makan apapun tidak ada masalah. Iya. Jadi tidak disunahkan makan korma dalam jumlah yang ganjil. Hal itu hanya disunahkan ketika kita akan berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. Setelah melakukan sholat subuh sebelum berangkat, maka disunahkan makan korma dalam jumlah ganjil, dan minimal ganjilnya adalah 3, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, beliau berkata, kana Rasulullah SAW la yagdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Bahwasanya Nabi SAW tidak berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma dan beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Adapun berbuka puasa, demikian pula makan sahur, tidak disyariatkan untuk memakannya dalam jumlah ganjil. Baik. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa adalah berdoa. Dan terdapat satu hadis yang diperselisihkan para ulama, yaitu hadis dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil mendhaifkan hadis tersebut. Siapa yang berkeyakinan hadis tersebut sahih, maka silakan dia baca. Iya. Siapa yang tidak berkeyakinan hadis tersebut sahih, maka dia boleh berdoa dengan doa apa saja. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Al-imamul adil, was-shaimu hatta yuftira, wa da'watul madzlum. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, doanya orang yang terzalimi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Arnaut. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan was-shaimu hina yuftir, dan orang yang berpuasa yang Allah tidak akan tolak doanya ketika dia berbuka. Jadi disunahkan untuk memperbanyak doa sepanjang kita berpuasa dan juga tatkala kita berbuka puasa. Iya. Jadi kalau seseorang berkeyakinan tidak ada hadis yang sahih secara khusus ketika berbuka puasa, maka dia boleh berdoa dengan doa apa saja. Demikian pula orang yang sudah membaca doa yang dia yakin berasal dari syariat, maka boleh baginya menambah doa-doa yang lain yang dia kehendaki. Iya. Dan ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, kapan membaca doa tersebut? Maka beliau mengatakan padanya ada keluasan, boleh membaca sebelum berbuka puasa, ketika berbuka puasa, atau sesaat setelah berbuka puasa. Namun tidak juga dilupakan mengucapkan bismillah sebelum kita mulai makan. Iya. Kaum muslimin wal muslimat, demikian pula kita dapat meraih keberkahan ketika berbuka puasa dengan memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa memberikan makanan berbuka puasa untuk orang yang sedang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi masya Allah, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan terbuka lebar di hadapan kita di bulan yang penuh berkah ini, apabila kita benar-benar meneladani sunnah sang Nabi teladan, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan itu insyaallah taala kita akan dapat meraih ampunan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk insyaallah taala. Pertanyaan yang pertama, apakah hukumnya wanita yang meminum obat pencegah haid agar bisa berpuasa pada bulan Ramadan dari nisa? Jawabannya adalah sebagaimana difatwakan para ulama seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwasannya minum obat pencegah haid atau penunda haid untuk melakukan ibadah itu tidak ada masalah selama tidak membahayakan, selama tidak memudaratkan. Iya, tidak masalah insyaallah taala. Selama tidak mendatangkan kemudaratan. Baik. Batalkah mencicipi makanan tanpa ditelan ketika berpuasa dari Husna di Tegal? Jawabannya tidak batal. Selama dia tidak menelan makanan tersebut atau memasukkannya dalam tenggorokannya. Iya, tidak batal sekedar mencicipi makanan selama dia tidak menelannya. Karena itu tidak termasuk dalam kategori makan ataupun minum. Dari Abu Abdurrahman di Jakarta, Ustadz, bagaimana jika kita mendapati waktu sahur pas adzan subuh berkumandang karena kesiangan? Misalkan hanya satu teguk air, apakah masih boleh? Jawabannya, boleh atau tidak boleh tergantung apakah waktu subuh sudah benar-benar masuk atau tidak. Fajar sudah terbit atau tidak. Karena bisa jadi orang yang mengumandangkan adzan itu belum pada waktunya atau dia salah melihat waktu. Maka kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita sudah yakin waktu subuh sudah benar-benar masuk, tidak boleh lagi kita makan atau minum. Dan tidak ada masalah kita berpuasa karena kita sudah berniat. Hanya saja kita hilang keutamaan tidak makan sahur, dan itu tidak ada masalah karena juga tidak sengaja. Dan kita tetap dibolehkan untuk berpuasa dan wajib untuk tetap berpuasa. Iya. Bagaimana kalau orang beralasan nanti saya tidak kuat? Puasa aja. Kalau memang benar-benar tidak kuat, kalau terus puasa akan mati misalkan, ya, tidak ada masalah berbuka. Iya. Tetapi dia wajib untuk tetap berpuasa. Baik. Tetapi kalau dia belum yakin, ya, apalagi misalnya sudah terbiasa ini masjid dekat rumah ini terlalu cepat ya, muazinnya terlalu semangat, ya, maka tidak ada masalah. Dia cepat-cepat makan dan minum sampai dia betul-betul yakin sudah masuk waktu fajar. Dan inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida wal ina'u fi yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Barang siapa yang mendengarkan azan dan bejana, piring ataupun gelas masih ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ini maknanya kata para ulama, kalau seorang belum yakin itu tadi. Tapi kalau dia sudah yakin, maka tidak dibenarkan lagi. Iya. Walaupun sebagian ulama juga mendhaifkan hadis tersebut. Andaikan hadis itu sahih, maka demikian di bawah maknanya. Ustadz, apakah bisa seorang wanita ingin bersafar dengan menjadikan ayah saudara, yaitu paklik dari ibu sebagai mahram? Tidak ada masalah. Karena dia termasuk kategori mahram. Paman, saudara bapak dan saudara ibu, bagi seorang wanita adalah termasuk kategori mahram, dan ini hukumnya wajib. Berdosa seorang wanita apabila melakukan perjalanan tanpa mahram meskipun untuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin." Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Sampai ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah mendaftar untuk mengikuti jihad ini dan itu, tetapi istri saya mau melakukan haji." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tersebut untuk pergi menemani istrinya. Iya, jadi untuk safar ibadah sekalipun tidak boleh tanpa mahram, apalagi sekedar jalan-jalan atau keperluan duniawi. Iya. Bolehkah mengqada puasa istri di mana sekarang di haid dan tidak ada waktu lagi mengqada puasa Ramadan yang lalu? Kalau istri itu masih hidup, maka tidak disyariatkan mengqada puasanya oleh orang lain. Karena yang mengqada itu apabila dia sudah meninggal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa yang belum sempat dia tunaikan, dan dia berkeinginan untuk menunaikan, dan dia sudah punya waktu untuk membayarnya, tetapi dia belum sempat, maka hendaklah walinya itu untuk mengqada puasanya tersebut. Ada pertanyaan yang semisal dari Agus di Semarang. "Ustaz, orang tua saya lihat tidak berpuasa Ramadan selama bertahun-tahun. Kalau saya lihat sudah ada 5 tahun. Bagaimana menurut Ustaz, dan apakah anaknya ada kewajiban untuk menggantikan puasanya tersebut?" Jawabannya adalah hendaklah si anak berusaha untuk menasihati orang tuanya, mengingatkan kewajiban yang besar ini, mengajak orang tuanya menghadiri majelis taklim, menuntut ilmu agar mendapatkan nasihat-nasihat. Ini kewajiban besar seorang anak, dan inilah salah satu bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya, mengusahakan agar mereka mendapatkan hidayah. Iya. Adapun untuk mengganti puasanya, sama selama di mereka masih hidup, maka kewajiban itu tetap bagi mereka. Andaikan mereka sudah meninggal sekalipun, dan memang selama hidup mereka tidak ada keinginan untuk berpuasa, itu juga tidak disyariatkan. Ya. Yang disyariatkan itu kita menggantikan puasanya kalau dia punya keinginan untuk berpuasa dan dia sudah tidak punya halangan, lalu dia belum sempat berpuasa dan dia meninggal dunia. Iya. Itu yang boleh kita qada puasanya, dan itu pun bukan merupakan kewajiban, minimal hukumnya adalah sunnah. Iya. Dan apabila misalkan ketika dia tidak meninggalkan puasa disebabkan karena sakit, sampai meninggalnya masih sakit, itu juga tidak ada qada bagi ahli warisnya atau bagi walinya. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu puasa. Dia belum mampu melakukan puasa. Yang diqada itu kalau dia sudah mampu puasa, sudah sehat, sudah ada hari-hari yang mungkin baginya untuk mengqada dia lewati, dan dia belum sempat mengqada. Iya. Pertanyaan yang berikutnya, "Jika orang tua saya menolak lamaran seorang ikhwan yang berniat berpoligami, apakah berdosa orang tua saya? Insyaallah ikhwannya saleh." Jawabannya, apabila di balik penolakan tersebut akan mendatangkan suatu kemudaratan, maka hal ini merupakan suatu dosa apabila ditolak. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian telah meridhoi agama dan akhlaknya, ini jelas kita lihat masya Allah agamanya bagus, akhlaknya juga baik, iya, maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak melakukannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Iya. Dijelaskan para ulama, maksud hadis ini, apabila orang tua dalam menikahkan anaknya lebih melihat kepada harta ataupun kedudukan ataupun nasab, bukan kepada agama, maka inilah di antara sebab kerusakan dan sebab munculnya fitnah. Apa di antara sebab kerusakan dan fitnah? Yaitu makin banyaknya wanita yang terlambat menikah atau bahkan tidak menikah-menikah. Iya. Maka akan muncul fitnah kepada perzinahan, na'udzubillah. Iya. Dan akhirnya yang malu juga siapa? Para walinya, orang tuanya yang paling malu kalau terjadi hal yang seperti ini. Iya. Demikian pula berkurangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkurangnya penjagaan terhadap diri dari perbuatan zina dan berbagai macam fitnah yang lainnya. Iya. Inilah di antara fitnah-fitnah dan kerusakan yang akan muncul. Maka apabila muncul seperti ini disebabkan penolakan tersebut, maka itu adalah termasuk satu perbuatan yang tercela di dalam syariat kita. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang belum terjawab, maka insyaallah kita mudah-mudahan diberikan taufik untuk bertemu pada esok hari di waktu dan gelombang yang sama, yaitu di Radio Syiar Tauhid. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif bersama Al-Ustaz Sufyan Khalid Ururai Hafidhullah Ta'ala, yang membahas tentang meraih berkah dengan berbuka puasa lebih awal. Nah, insyaallah ta'ala, para pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi pada esok hari di pukul yang sama, di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan menjelang berbuka puasa. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan Anda bisa dikirim kapan saja, yakni bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089-655-088-805, atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Dan kami akhiri pertemuan kali ini. Subhanakallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.